Obat hati yang hancur dan rusak ini. Kita simak saja satu bintang tamu ini, Kiki Fatmalah dalam Langgam Tombo Ati. Baik, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Allahumma salli wa sallim ala. Baik, sama-sama Bu ya. Baik, sama-sama Bu ya.